Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadits ats-tsamin. Hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Qala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Inilah hadis yang ke-8 yang terdapat pada hadis Arba'in An-Nawawiyah yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada kitab beliau ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, nama beliau adalah Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab, anaknya Khalifah Umar bin Khattab. Nama beliau Abdullah bin Umar. Adapun kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Beliau lahir pada tahun ketiga setelah kenabian. Beliau lahir pada tahun ketiga setelah kenabian. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang sahabat yang sangat banyak dalam meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah, yakni Ibnu Umar, beliau telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2630 hadis. Maka beliau merupakan salah seorang sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sun beliau radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 73 Hijriah. Meninggal pada tahun 73 Hijriah pada umur beliau 83 tahun. Inilah terjemah sahabah yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau termasuk salah seorang sahabah yang paling serius dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu hal yang sepele, beliau kerjakan. Dan juga beliau adalah termasuk seorang sahabat yang terkenal kezuhudan beliau dan wara'nya beliau, zuhud terhadap dunia. Dan banyak lagi sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintah. Yani aku diperintah, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, "An uqatilan nas," untuk memerangi manusia. "Hatta yashhadu an la ilaha illallah," sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, "wa anna Muhammadan Rasulullah," dan Muhammad adalah utusan Allah, "wa yuqimus shalah," dan sampai mereka mendirikan salat, "wa yu'tuz zakah," sampai mereka menunaikan zakat, "fa idza fa'alu dzalika," jika mereka telah melaksanakan perkara-perkara tersebut, telah bersyahadat, telah menegakkan salat, telah menunaikan zakat, maka aswamu minni jima'ahum, maka akan terjaga, terlindungi darah-darah mereka, terlindungi dariku darah-darah mereka, wa amwalahum, dan akan terlindungi pula dariku harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tapi kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala qawluhu umirtu ay amarani rabbi. Umirtu, aku diperintah. Siapa yang memerintahkan? Yani Rabbku yang memerintahkan aku. Karena tidak ada yang namanya perintah untuk Rasulullah SAW itu kecuali pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memerintahkan beliau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah wal amru, kata beliau, terdapat faedah tentang permasalahan al-amr, perintah. Apa itu arti definisi perintah? Perintah itu adalah talabul fi'l ala wajhil isti'la. Perintah itu adalah talabul fi'l, meminta untuk dikerjakan sesuatu, ala wajhil isti'la, yakni dari atasan dia. Jika atasan kita memerintahkan kepada yang di bawahnya, maka ini disebut sebagai perintah al-amr. Apa itu al-amr? Perintah dari atasan. Perintah dari atasan ini disebut dengan al-amr. Maka tidak ada yang memerintahkan oleh Rasulullah SAW kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay anna al-amira aw talib al-fi'l yara annahu fi manzilati fawqa manzilati al-ma'mur. Jadi perintah itu, orang yang memerintah dia menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi derajatnya, posisinya lebih di atas orang yang diperintah. Ini yang namanya al-amr. Jadi jika ada seorang yang dia di atas posisi orang yang diperintah, maka jika orang tersebut meminta orang yang di bawahnya untuk mengerjakan sesuatu, berarti ini disebut sebagai al-amr. Kemudian li'annahu law amara man yusawihi summiya iltimasan. Sekarang perintah yang datang dari orang yang sepadan dan setingkat dengan dia, bukan orang yang lebih tinggi, tapi dia sama-sama satu tingkatan dengan dia, sama-sama sederajat, sama-sama seposisi dengan orang tersebut. Maka jika orang ini memerintahkan kepada temannya yang sama posisinya dengan dia, maka ini disebut dengan iltimasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan iltimasan, yakni perintah dari orang yang posisinya sama dengan dia. Adapun jika perintah al-amr, al-amr itu dari orang yang di atas posisi orang yang diperintah. Kalau iltimas itu perintah dari orang yang sama kedudukan dan martabatnya dengan dia. Walau tuliba mimman fauqahu summiya du'aan wa su'alan. Dan jika perintah atau permintaan itu datang dari orang yang di bawah dia, maka ini disebut dengan doa, dengan doa dan soal permintaan. Orang yang di bawah, yang rendah kedudukan dia, rendah di bawah kedudukan orang yang diminta. Orang yang meminta itu di bawah kedudukannya orang yang diminta, maka ini disebut dengan doa, berdoa atau meminta. Perintah yang datangnya dari orang yang atas perintah yang jika itu tadi yang pertama, perintah jika datang, permintaan itu jika datang dari orang yang di atas kita, di atas martabat kita, berarti itu disebut dengan al-amr, perintah. Namun jika perintah tersebut, permintaan itu datang dari orang yang sama seperti kita, posisinya sama seperti kita, ini disebut dengan iltimas. Adapun yang keadaan yang terakhir, yaitu permintaan yang datang dari orang yang di bawah kita, maka ini disebut dengan permintaan dan doa. Dan doa seperti kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk memberi rizki kepada kita dan seterusnya. Kita meminta kepada orang yang lebih besar kedudukannya dari kita, ini disebut dengan ad-du'a, dengan ad-du'a atau soal atau permintaan. Adapun jika terbalik, orang yang di atas meminta kepada orang yang di bawah untuk melakukannya, maka ini disebut dengan al-amr, perintah. Maka oleh karena itu diketahui bahwa yang memerintah Rasulullah SAW tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Rasulullah SAW mengatakan umir itu, berarti yang menunjukkan, berarti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qauluhu, kemudian Syekh Al-Utsaimin menjelaskan berikutnya, an uqatilan nasa, aku diperintah oleh Rabbku, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Inilah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muqatalah ghairul qatl, kata beliau, al muqatalah ghairul qatl, memerangi, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Dan peperangan itu bukan, tidak mesti harus pembunuhan. Yang namanya memerangi tidak mesti harus dengan membunuh. Maka apa perbedaan antara al-muqatalah dan al-qatl? Dijelaskan oleh beliau, fal-muqatalah ay yas'a fi jihadil a'da. Al-muqatalah, memerangi itu adalah ay yas'a fi jihadil a'da, menempuh jalan untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta takuna kalimatullahi al-'ulya, sehingga kalimatullah, agama ini tinggi, kalimatullah tinggi. Ini arti memerangi. Apa itu al-muqatalah? Yani memerangi orang lain dalam rangka memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk meninggikan kalimatnya. Memerangi musuh-musuh Allah dalam rangka meninggikan kalimatnya, ini adalah al-muqatalah. Adapun al-qatl, maka artinya adalah pembunuh, membunuh. Ayyaktula syakhsan bi'ainihi, membunuh orang tertentu, ini namanya al-qatl. Adapun al-muqatalah tidak mesti harus dibunuh. Kita harus memerangi saja, dan memerangi itu tidak mesti harus dibunuh. Orang kafir zimmi, terjaga dia darahnya, kita memerangi dia karena dia musuh Allah, tapi tidak boleh bagi kita untuk membunuh dia. Jadi beda antara memerangi dan membunuh. Oleh karena itu kata beliau, walihada naqul, oleh karena itu kita katakan, laisa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluhu. Laisa kullu man jazat muqatalatuhu, tidak semua orang yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Tidak seluruh orang yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Orang kafir wajib kita untuk memusuhi dan memerangi mereka, tetapi tidak mesti harus kita membunuh dia. Tidak mesti kita harus membunuh dia, karena beda antara memerangi dan membunuh. Falqatlu adyaq wa la yajuzu illa bi syurutin ma'rufah, membunuh itu hukumnya lebih sempit, lebih sempit daripada memerangi. Tidak boleh kita membunuh kecuali dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Harus terpenuhi syarat-syarat tersebut, baru boleh kita membunuhnya. Adapun al-muqatalah wal-muqatalah awsa, adapun al-muqatalah maka hukumnya lebih luas daripada pembunuhan. Tidak sampai menumpahkan darah, tidak sampai orang tersebut mati, disebabkan peperangan ini. Tidak mesti harus membunuh. Maka al-qatl itu lebih khusus hukumnya daripada al-muqatalah. Jadi makna hadis umirtu, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia. Makna memerangi di sini tidak mesti harus membunuhi manusia, bukan membunuhi manusia, tetapi memerangi manusia. Memerangi yakni memusuhi mereka. Disebabkan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan perbedaan antara al-qatl dan al-muqatalah ini, yaitu sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Jika ada dua golongan dari kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada dua kelompok, dua golongan dari orang-orang yang beriman, beriman mereka. Allah merekomendasi bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Jika ada dua golongan dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, saling bertikai antara kedua kelompok tersebut. Fa aslihu bainahuma, maka adililah kedua kelompok tersebut. Perbuatlah as-sulh antara kedua kelompok tersebut. Damaikanlah dua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Jika, kata Allah, jika salah satu pihak dari dua kelompok itu enggan untuk diadili, enggan untuk diberikan as-sulh, tidak mau dia untuk diadili as-sulh, jika salah satu dari dua kelompok tersebut enggan, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah, kata Allah, perangilah kelompok yang enggan tersebut, tidak mau damai. Damaikanlah mereka berdua, damaikanlah dua kelompok tersebut. Jika salah satu kelompok dari mereka enggan, tidak mau didamaikan, maka faqatilul lati tabghi, kata Allah, perangilah orang yang enggan itu. Perangilah kelompok yang enggan tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah memerintahkan pemerintah untuk memerangi orang mukmin yang enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan pertikaian tadi, tidak mau tunduk dan patuh kepada pemerintah. Khitab ini ditujukan kepada pemerintah, yakni orang yang berkuasa. Jika ada dua kelompok tersebut, maka harus diadili antara keduanya, didamaikan antara kedua kelompok itu. Jika salah satu kelompok dari mereka enggan, tidak mau tunduk, maka kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah kelompok tersebut sampai mereka mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fal amru biqitaliha wa hiya mu'minah. Allah perintahkan untuk memerangi orang-orang yang al-bughah dalam keadaan kelompok tersebut mukminah, dalam keadaan kelompok tersebut mukminah. La yuhillu qatluha, yang namanya kelompok yang mukmin masih beriman, itu tidak halal darahnya ditumpahkan, tidak boleh dibunuh. Tetapi Allah merintahkan untuk diperangi, tapi tidak boleh dibunuh. Wala yubihu damuha, dan tidak halal darahnya, dan tidak dibolehkan darahnya untuk ditumpahkan. Lakin min ajril islah, tetapi mereka diperangi untuk al-islah, untuk perdamaian. Maka ini perbedaan antara al-muqatalah, memerangi, dan membunuh. Memerangi tidak mesti harus adanya pembunuhan. Tetapi jika memang terjadi dengan ketidaksengajaan ketika memerangi, maka itu tidak mengapa. Karena semua ini dalam rangka untuk al-islah, untuk mendamaikan. Qala wa lidzalika umiratil ummah an tuwafiqal imam fi qitali ahli al-baghi. Oleh karena itu, umat ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mengikuti penguasanya dalam memerangi Ahlul Bughah. Apa itu Ahlul Bughah? Ahlul Bughah, kata Syekh, alladzina yakhrujuna 'alal imam bisyubha. Al-Bughah itu orang-orang yang enggan, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang memberontak terhadap penguasa disebabkan asyubha, disebabkan adanya asyubha, adanya alasan yang mereka miliki. Ini disebut dengan Ahlul Bughah. Ahlul Bughah itu adalah sekelompok dari kaum muslimin yang keluar dari penguasanya disebabkan alasan atau takwil tertentu, disebabkan alasan tertentu yang alasan ini adalah syubha, merupakan syubha. Dan disyaratkan Ahlul Bughah ini adalah indahum quwwah, mereka memiliki kekuatan. Sekelompok kaum muslimin yang mereka memberontak, tidak terima terhadap pemerintahnya, disebabkan ada dalil, ada pegangan yang mereka pegangi, tidak sembarangan, tidak hanya tidak suka dengan pemerintah saja, tetapi mereka keluar dari pemerintah itu disebabkan adanya syubha, adanya takwil, adanya alasan yang mereka pegang, dan mereka memiliki kekuatan. Inilah orang-orang Ahlul Bughah. Inilah Ahlul Bughah. Dan hukum Ahlul Bughah itu tidak kafir. Mereka masih mukmin. Mereka masih mukmin. Mereka diperangi oleh pemerintah, tetapi mereka mukmin. Pemerintah memerangi mereka dalam rangka agar mereka takut dan tunduk lagi kepada kekuasaannya. Jika pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya untuk memerangi kelompok tersebut, maka wajib bagi rakyat ini untuk memerangi kelompok tersebut mengikuti penguasanya. Fa idza qarrara al-imamu ay yuqatiluhum wajaba 'ala ar-ra'iyyati ta'atuhu. Jika seorang imam, seorang penguasa telah menetapkan untuk memerangi mereka walaupun mereka mukmin, maka wajib bagi rakyatnya untuk taat dan ikut serta dalam memerangi mereka, daf'an lisyarri wal fasad. Untuk apa? Dalam rangka menolak, menghindari asyarr, kejelekan dan al-fasad. Wahuna nuqatilul muslimina li ajli iqamatil adl. Kondisi ini, kita mengikuti pemerintah untuk memerangi orang-orang mukmin. Iya, betul. Mereka adalah orang-orang mukmin, kita perangi mereka, tetapi dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Wa izalatil fawdha, dan menghilangkan al-fawdha, keributan. Kita memerangi mereka, maksudnya tidak mesti harus membunuhi mereka. Kita perangi mereka sampai mereka takut dan tunduk kembali kepada penguasanya. Wa qatala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'iz zakah walakin la yaqtuluhum. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang menahan zakat-zakat mereka, tetapi tidak sampai membunuh mereka. Abu Bakar memerangi orang-orang yang menahan zakat. Abu Bakar di masa khilafah beliau ada sebagian orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar memerangi mereka karena mereka tidak mau menegakkan salah satu dari rukun Islam, salah satu dari tiang utama Islam yaitu az-zakah. Maka diperangilah oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai mereka mau mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak sampai membunuhi mereka karena mereka masih muslim, masih beriman. Bal qatalahum hatta yud'inu lil haq. Bahkan hanya saja Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka sampai mereka mau tunduk kembali kepada kebenaran lagi. Inilah tentang al-muqatalah wal qatl. Perbedaan antara al-muqatalah dan al-qatl. Maka jika pemerintah merintahkan rakyatnya untuk memerangi Ahlul Bughah, yakni orang-orang mukmin yang keluar dari pemerintah disebabkan alasan yang ada pada mereka, dengan syarat mereka adalah orang-orang yang kuat, memiliki kekuatan. Mereka sekelompok orang yang memiliki kekuatan, mereka keluar berbeda dengan Khawarij. Khawarij berbeda halnya dengan Ahlul Bughah. Ahlul Bughah itu berbeda halnya dengan Khawarij. Khawarij mereka meyakini pemerintah kafir. Khawarij ini mereka meyakini bahwa pemerintah selain dia, orang-orang pemerintah itu kafir. Kita harus memerangi mereka. Maka ini tidak termasuk Ahlul Bughah. Yang dimaksud Ahlul Bughah itu adalah orang yang tidak terima dengan pemerintahnya disebabkan ada syubhah pada dia. Dia memiliki alasan. Dia memiliki alasan dengan syarat dia adalah orang atau kelompok yang memiliki kekuatan. Maka orang ini boleh diperangi. Pemerintah harus memerangi orang-orang tersebut dalam rangka untuk menghilangkan keributan yang ada pada negara ini. Menghilangkan keributan dan agar tegak keadilan tersebut pada suatu negeri tersebut. Dan Ahlul Bughah mereka adalah orang-orang muslim. Mereka orang-orang muslim. Maka kita memerangi mereka dalam rangka untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka bisa kembali dan tunduk kepada pemerintahnya. Tetapi mereka masih muslimin. Dan jika terjadi pembunuhan dan jika mereka mati, maka tetap kita sholatkan mereka dan dikafani dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Inilah Ahlul Bughah. Dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini wasallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.